Aku tak bisa, sayangku, bila melihat kau menduakan aku. Aku tak mampu, cintaku, bila dirimu mengkhianatiku. Adakah cinta di hati seperti dulu di saat memadu kasih? Satu pintaku